بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا ابن حجر yang merupakan guru dari penulis Fathul Muin berkata, wa laisa qauluhu Allahumma ja'alhu faratan ila akhirihi mughniyan 'anid du'a ilahu li'annahu du'aun bil lazim. Du'aun bil lazim. Jadi menurut Ibnu Hajar, Syekhuna di sini Ibnu Hajar ya, beliau mengatakan bahwa mendoakan mayit yang berupa anak kecil itu belum cukup dengan doa Allahumma ja'alhu faraton ya. Belum cukup menggunakan doa yang ketiga dalam penjelasan video sebelumnya. Jadi mengapa tidak cukup? Karena itu adalah doa bil lazim, doa yang menjadi akibat daripada doa yang lain, doa yang menjadi akibat dari doa yang lain. Maksud dari doa bil lazim adalah mendoakan anak kecil supaya mensyafaati orang tuanya, supaya mereka disiapkan oleh Allah untuk kebaikan kedua orang tuanya, itu adalah akibat dari Allah mengangkat derajat anak kecil itu. Allah mengangkat derajatnya, Allah memuliakannya, dan Allah memberi rahmat kepadanya. Jadi anak kecil itu tidak bisa mensyafaati orang tuanya kecuali dia mulia di hadapan Allah, kecuali dia besar di hadapan Allah. Jadi doa yang menjadi akibat dari doa ini adalah doa Allahumma fir lahu warhamhu. Jadi pertama mendoakan agar Allah memberikan rahmat, ampunan, dan kasih sayang kepada anak kecil. Kemudian setelah Allah mengabulkan doa itu, maka dia bisa mensyafaati orang tuanya. Jadi mendoakan agar anak kecil mensyafaati orang tuanya itu tidak cukup menurut Ibnu Hajar, karena itu adalah doa yang menjadi akibat dari doa lain ya. Doa yang menjadi akibat dari doa lain yaitu mendoakan supaya mendapatkan ampunan dan mendapatkan rahmat dari Allah. Wa huwa la yakfi. Doa itu tidak cukup. Doa itu tidak cukup karena tidak mendoakan dengan sharih, dengan jelas ya. Jadi ada doa yang sifatnya sharohah, jelas, ada doa yang sifatnya lazim. Lazim artinya merupakan akibat dari doa yang lain. Dan tentunya mendoakan anak kecil dengan doa yang lazim ini tidak bisa mencakup mendoakan mayit secara khusus ya, karena memang di penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa mendoakan mayit itu harus secara khusus. Namun seperti juga keterangan yang saya jelaskan bahwa hal itu berbeda dengan ulama lain yaitu Ar-Ramli dan Khatib Syirbini. Beliau berdua mengatakan bahwa doa ini, doa Allahumma ja'al faraton, itu sudah cukup untuk mendoakan mayit yang berupa anak kecil. Dan hal itu tidak bisa bertentangan, hal itu tidak bertentangan dengan pensyaratan ulama yang mengharuskan doa mayit secara khusus. Karena doa ini, doa Allahumma ja'al faraton, ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi, doa yang warid ya, doa yang terdapat hadis khusus mengenai doa ini. Jadi karena doa ini pernah diucapkan oleh Nabi, maka walaupun doa ini tidak mencakup tidak mendoakan mayit secara khusus, tapi bisa untuk mencukupi rukun doa kepada mayit, ya, rukun doa kepada mayit di takbir yang ketiga, ya, di takbir yang ketiga. Alasan Ibnu Hajar yang tidak mencukupkan, li'annahu idza lam yakfi du'a'u lahu bil umumi asami li kulli fardin fa aula hadza. Ini alasannya, ya. Alasan dari Ibnu Hajar yang tidak mencukupkan doa menggunakan doa Allahumma ij'alhu faraton. Bahwa di penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa tidak boleh mendoakan mayit dengan doa yang umum, ya, dengan doa yang umum. Mendoakan seluruh umat Islam, mendoakan seluruh orang-orang yang beriman itu tidak cukup, walaupun mayit yang kita doakan itu tercakup di dalamnya, tapi itu tidak cukup. Doa yang umum saja tidak cukup, apalagi doa yang merupakan akibat dari doa lain, doa bil lazim atau doa yang menjadi akibat dari yang lain, itu mestinya lebih tidak cukup. Itu menurut Ibnu Hajar, ya, menurut Ibnu Hajar. Jadi contoh doa yang umum itu semisalkan Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina, itu kan doa umum, ya. Ya Allah, ampunilah kami yang masih hidup dan juga kami yang sudah meninggal, itu doa umum. Atau contoh lain seperti Allah maghfir li jami'i ummatil muslimin, ya Allah ampunilah semua orang-orang Islam yang telah meninggal. Doa itu kalau kita baca setelah takbir yang ketiga itu tidak cukup, karena itu namanya doa yang umum. Doa yang umum itu tidak cukup walaupun mencakup semua muslim, ya, walaupun mencakup mayit yang sedang kita doakan. Apalagi doa yang ini, doa bil lazim, itu tentunya lebih tidak cukup lagi karena tidak mencakup. Akan tetapi ulama lain yaitu Ibnu Qasim tidak setuju dengan hal ini, ya. Tidak setuju bahwa doa umum itu lebih mendekati sah daripada doa bil lazim, doa yang menjadi akibat dari doa yang lain. Menurut beliau itu sama, ya, doa yang khusus, doa yang umum, ya, mohon maaf, doa yang umum dan doa yang bilazim, doa yang menjadi akibat, itu menurut Ibnu Qasim sama. Karena suatu yang umum itu tidak selamanya bisa mencakup yang lain. Sebab terkadang keumuman itu bisa ditentukan, ya. Kadang keumuman itu bisa ditentukan, karena memang di dalam bahasa Arab itu kalau ada kata yang umum itu dengan kehendak yang mengucapkan itu kata itu bisa menjadi khusus, itu namanya tahsis, ya, tahsis. Jadi kalau kita mendoakan seseorang dengan doa yang umum tetapi kita mendoakan, kita meniatkan doa itu kepada orang tertentu, itu bisa. Jadi doa yang umum tapi diarahkan ke selain mayit itu kan malah tidak sampai ke mayit, tidak mencakup ke mayit. Sehingga Ibnu Qasim tidak menyetujui bahwa doa yang umum itu lebih mendekati sah daripada doa bil lazim. Kemudian di dalam pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pendapat musannif itu yang sama dengan Ibnu Hajar adalah tidak mencukupkan mengucapkan doa ini, yaitu Allahumma ij'al faraton, kalau tanpa mengucapkan doa sebelumnya, yaitu Allahumma ighfir lahu, ya. Allahumma ighfir lahu. Wa yu'annithu adh-dhamira fil unfa. Ini sekarang membahas dhamir. Seorang yang menyolati mayit perempuan itu dhamir-dhamir yang dibaca dirubah menjadi mu'anas. Jadi kalau doanya Allah maghfir lahu warhamhu dirubah menjadi Allah maghfir laha warhamha. Jadi yang asalnya hu dibenjah menjadi ha. atau Allahumma ja'alhu faraton li abawaihi, itu diganti dengan Allahumma ja'alha faraton li abawaiha. Intinya adalah semua dhamir yang dicontohkan di dalam doa-doa itu kan dhamirnya menggunakan dhamir mudzakkar. Tapi kalau mayitnya perempuan itu diganti dengan dhamir muannas. Wa yajuzu tadhkiruha bi iradatil mayyiti aw ash-shahsi. Jadi walaupun ada aturan untuk mengganti dhamir dengan dhamir muannas, tetapi tetap diperbolehkan untuk menggunakan dhamir mudzakkar walaupun mayitnya perempuan. Jadi ada mayit perempuan yang didoakan dengan Allahumma firlahu misalkan, itu dhamirhu dikembalikan ke mayit atau sahas ya. Jadi mayit ini adalah kata yang mencakup laki-laki maupun perempuan. Tapi katanya apa, kata mayit itu adalah mudzakkar ya. Begitu pula sahas. Sahas ini juga kata yang bisa untuk laki-laki dan perempuan, dan kata ini tergolong mudzakkar. Oleh karena itu boleh mengembalikan dhamir ke kata mayit dan kata sahas walaupun yang dituju adalah perempuan ya. Jadi menggunakan dhamir mudzakkar sedangkan mayitnya perempuan itu boleh ya, boleh dengan mentakwil atau mengarahkan dhamir ke makna sahas atau mayit. Jadi Allah maafir lahu itu marjinya adalah hadal mayit ya, Allah maafir lahu ay Allahu maafir lihadal mayit atau lihadal sahas atau juga bisa lihadal hadir. Jadi intinya boleh ya, boleh menggunakan dhamir mudzakkar walaupun mayit yang didoakan adalah mayit perempuan. Wa yaqulu fi waladi zina Allahumma ja'alhu faratan li ummi. Kalau anak kecil yang meninggal itu adalah anak hasil zina, maka doanya tidak mendoakan untuk mensyafaati kedua orang tuanya, tetapi hanya mensyafaati ibunya saja ya, hanya mensyafaati ibunya saja. Karena memang anak hasil zina itu nasabnya tidak bisa sampai kepada ayah, nasabnya hanya sampai kepada ibu saja. Jadi dikarenakan nasabnya tidak bisa sampai ke ayah, tidak bisa sampai ke bapak, maka doanya Allahumma ja'alhu faraton li ummihi, faraton li ummihi, tidak li abawaihi. Itu aturan fikih ya, nasab anak hasil zina itu tidak bisa sampai kepada ayah ya. Tidak bisa sampai kepada ayah. Kemudian wal muradu bil ibdali fil ahli wa zawjati ibdalul awsaf ladzawati liqauli ta'ala alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini membahas doa sebelumnya ya. Wa li khabari tabarani wa ghairihi inna nisa'al jannati min nisa'id dunya afdhalu minal huril 'ain intaha. Jadi ini sekarang membahas tentang doa sebelumnya yang mendoakan semoga mayit mendapatkan keluarga yang lebih baik di akhirat nanti dan mendapatkan istri yang lebih baik di akhirat nanti. Itu yang dimaksud dengan mengganti keluarga dan istri, yang dimaksud adalah ibdalul awsaf, mengganti sifatnya ya. Tidak mengganti zatnya, tidak mengganti orangnya. Jadi keluarganya tetap sama tetapi sifatnya yang berbeda, sifatnya lebih baik, lebih sempurna daripada dia yang ada di dunia. Begitu pula istri ya, mendoakan mayit agar mendapat agar istrinya diganti menjadi istri yang baik, itu maksudnya adalah istri di dunia ya, istri di dunia tetapi sifatnya dirubah. Jadi perubahannya bukan merubah zatnya, bukan merubah fisik, bukan merubah orangnya, tapi merubah sifatnya. sebab ada firman Allah al-haqna bihim dzurriyyatahum, bahwa Allah nanti akan menemukan para penghuni surga dengan keluarga mereka. Juga ada hadis dari Tabarani dan yang lain yang mengatakan bahwa wanita-wanita di surga yang berasal dari dunia itu lebih utama dibandingkan dengan bidadari surga. Jadi perbandingan antara bidadari dengan wanita dunia yang masuk surga itu lebih bagus wanita surga yang berasal dari dunia. Kalau Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tuhfah, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mengganti keluarga dan istri itu adalah mengganti sifat, bukan mengganti zat. Itu sama seperti Fathul Mu'in ya, sebab ada firman Allah al-haq nabihim durriyatahum. Kemudian ada juga keterangan lain yang mengatakan bahwa doa yang berupa ucapan zaujan khairan min zaujih itu adalah bagi mayit yang belum memiliki istri di dunia. Jadi kalau ada orang yang meninggal sebelum menikah, itu nanti akan diberikan istri yang lebih baik di surga ya, karena memang di saat di dunia belum memiliki istri. Itu penjelasan di kitab lain. Kemudian ada juga yang menafsiri bahwa andai kata seseorang yang meninggal itu sudah memiliki istri, itu juga bisa ya, bisa untuk mengartikan mengganti zat. Jadi yang dimaksud adalah mengganti istri yang lebih baik dari istrinya, itu mencakup zat dan juga mencakup sifat ya. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Kalau di Fathul Mu'in ini kan hanya mengganti sifat saja, tetapi ada juga yang mengatakan mengganti zat dan sifat. Artinya mengganti zat itu diberikan istri yang baru, kalau sifat itu istri yang di dunia tapi dirubah menjadi yang lebih baik dari di dunia. Tetapi pendapat ini tentunya perlu dipertimbangkan kembali ya, perlu dipertimbangkan kembali karena ada hadis ini, hadis yang mengatakan bahwa wanita surga yang berasal dari dunia itu lebih baik daripada bidadari surga. Kemudian ada satu hadis yang diriwayatkan dari Ummu Darda yang beliau mengatakan kepada Muawiyah, setelah Muawiyah melamarnya, jadi Ummu Darda itu menikah dengan Abi Darda. Kemudian setelah Abi Darda meninggal, Muawiyah melamar Ummu Darda. Kemudian Ummu Darda mengatakan innal mar'ah la'akhiru azwajiha, bahwa perempuan itu akan menjadi istri suaminya kelak di hari kiamat ya. Jadi lamaran Muawiyah ini ditolak oleh Ummu Darda karena ingin bersama dengan suaminya kelak di surga. Dari hadis itu bisa diambil kesimpulan bahwa setiap seseorang yang meninggal dan dia memiliki istri yang belum diceraikan, dan istri itu tidak menikah dengan orang lain, maka istri itulah yang akan menemaninya nanti di akhirat. Dan bila istri itu sudah menikah dengan orang lain, maka ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan istri itu boleh memilih antara suami pertama dan kedua, ada kemungkinan istri itu dimiliki oleh suami yang kedua, karena memang belum jelas ya. Kemudian kalau ada seorang suami yang mati, lalu di saat meninggal dia belum cerai, lalu dia menikah dengan orang lain kemudian diceraikan, jadi menikah dua kali kemudian yang pertama meninggal, yang kedua diceraikan, lalu perempuan itu mati, itu apakah dia menemani suami yang pertama atau yang kedua? Kalau melihat hadis tadi, hadis dari Ummu Darda itu dia bersama dengan suami yang kedua, ya, bersama dengan suami yang kedua. Tapi kalau melihat melihat alasan hadis, itu kan suami yang pertama tidak menceraikan sang istri, ya. Suami yang kedua menceraikan, suami yang pertama tidak menceraikan. Itu kalau melihat hadis tadi kan berarti istri itu menemani suami yang pertama, karena yang memisahkan adalah kematian. Dan juga hadis itu bisa diarahkan kepada bila memang perempuan meninggal, istri yang kedua meninggal, sedangkan suami yang kedua meninggal, sedangkan dia masih belum diceraikan. Jadi kalau kasusnya suami yang pertama meninggal, kemudian suami yang kedua menceraikan, itu kemungkinannya bisa dua, ya, kemungkinannya bisa dua. Kemudian ada satu hadis yang dhaif, yang lemah, yang mengatakan bahwa perempuan yang ada di dunia itu terkadang memiliki dua istri, terkadang memiliki dua suami, kemudian suaminya meninggal atau keduanya meninggal dan keduanya masuk surga. Lalu siapakah yang dipilih oleh perempuan itu? Ada hadis yang mengatakan perempuan itu memilih yang lebih tampan di saat di dunia. Tapi hadis ini lemah, ya. Hadis ini lemah karena ya tidak mungkin menggantungkan hukum dengan bentuk atau ketampanan seseorang, itu kan muhal sekali. Kemudian ada satu keterangan dari Sayyid Umar Al-Basri yang menuliskan bahwa menemukan keluarga dan istri itu adalah berada di surga, ya, berada di surga. Kalau doa yang diucapkan untuk mayit itu tujuannya supaya mayit itu terhindar dari rasa khawatir sendirian, ya, di saat dia berada di alam barzah. Jadi sebelum hari kiamat itu kan mayit masih berada di alam kubur atau alam barzah. Dan di saat di alam barzah itulah, kalau kita mendoakan dia dengan mendapatkan istri yang terbaik, di alam barzah itu dia bisa bersenang-senang dengan bidadari. Jadi menurut Umar Al-Basri, mendoakan mayit dengan mendapatkan istri yang lebih baik dari istrinya di dunia, itu yang dimaksud adalah istri yang ada di alam barzah, bukan istri yang ada di akhirat. Kalau istri yang ada di akhirat itu istri yang sama dengan istri yang ada di dunia. Dan itu penjelasan Sayyid Umar Al-Basri itu juga ditetapkan oleh beberapa hadis. Jadi kalau artinya seperti itu, berarti memaknai mengganti istri dengan mengganti zat itu tidak salah, ya, tidak salah. Karena yang dimaksud tidak istri yang ada di akhirat. Kemudian kalau yang dimaksud adalah di alam barzah dan di selainnya, maka yang diganti ini juga mengganti zat dan mengganti sifat. Jadi intinya di dalam permasalahan ini, permasalahan mendoakan mayit supaya mendapatkan istri yang lebih baik dan juga keluarga yang lebih baik di akhirat, itu kalau di dalam fatul mu'in yang diganti adalah sifatnya saja, tidak zatnya, ya. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan bahwa zatnya juga diganti, tetapi pendapat yang itu tentunya lemah, ya, tentunya lemah. Kemudian mengenai istri yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian menikah lagi dan suami yang kedua juga meninggal, itu ulama tidak menentukan jawaban yang pasti, tapi kemungkinannya dia boleh memilih atau kemungkinannya dia bersama dengan istri yang bersama dengan suami yang kedua, karena ada hadis dari Ummu Darda tadi ya. Ummu Darda yang dilamar oleh Muawiyah kemudian dia menolaknya dengan alasan ingin bersama mantan suaminya di surga. Wasabiha wallahu a'lamu bisawabi.